bisa terbayang wajahmu. Hatiku tersiksa menanti dirimu. Hidupku bermimpi kau kasih, oh kasih. Aku pun terbayang wajahmu dan hatiku tersiksa. Tak ingin berpisah darimu.